السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita akan membahas insyaallah materi yang khusus, yaitu tentang hikmah bainal ifrat wat tafrit, yang sesungguhnya ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertanyaannya bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sering kali ditanyakan, sehingga saya melihat perlu dibahas khusus masalah ini. Sesungguhnya yang dimaukan dari judul itu, al-hikmah bainal ifrat wat tafrit, sesungguhnya kaitan dalam masalah hikmah fi da'wah, khususnya, lebih khusus lagi, hikmah dalam artian bagaimana kita bersikap yang hikmah terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat atau ahlul bid'ah. Karena sekarang kita melihat ada ifrat, ada tafrid, yang hampir mereka semuanya mengaku ahli sunnah salafi. Adapun kalau tidak mengaku ahli sunnah dan tidak mengatasnamakan salaf, tentunya memang dari dulu mereka selalu, kalau tidak ifrat ya tafrid, selalu sikap ahlul bid'ah, kalau tidak ghulu taksir, kalau tidak melampaui batas ekstrim, ya berarti sebaliknya, meremehkan dan meninggalkan sunnah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mengatasnamakan ahlu sunnah atau mengatasnamakan salaf bahkan. Qanifidina azakumullah, sehingga lebih cepat lagi atau lebih pas lagi kalau pembahasan itu dinamakan dengan pembahasan al-hikmah antara sururiyah dengan haddadiyah. Yani yang ifrat melampaui batas adalah haddadiyah, dan yang meremehkan meninggalkan adalah sururiyah. Sehingga berarti ini jawaban dari mereka-mereka yang selalu bertanya sururiyah itu apa sih. Dan saya sekian banyak pertanyaan tentang sururiyah saya pinggirkan. Kasian banyak orang awam yang masih baru belajar. Kasian, nanti saja kita jelaskan, nanti aja belum pas waktunya. Terus begitu sampai ketika saya lihat waktunya sudah pas, bahwa sekarang harus dijelaskan apa sih sururiyah itu, makanan apa ya sururiyah. Ikhwan ibn a'azukumullah, saya ambil pembahasannya dari beberapa kitab. Pertama dari kitab Syekh Rabi, Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Naqd ar-Rijal wal Kutub at-Tawa'if. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik seseorang atau mengkritik kitab atau kelompok-kelompok. Yang beliau di sini menulis membantah tokoh-tokoh sururiin, di antaranya Salman al-Audah dan lain-lainnya, ayat al-Qarni dan seterusnya. Dan yang kedua saya ambil dari buku yang membantah langsung Muhammad Surur, Nadharat fi kitab Manhaj al-Anbiya fi da'wati ilallah. Pandangan atau sama juga maknanya adalah kritikan terhadap buku Manhaj al-Anbiya yang ditulis oleh Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Dari nama dia inilah kemudian muncul istilah aliran sururiyah. Namanya Muhammad Surur. Khonirin a'azakumullah, orang yang memang asalnya dari Arab tetapi dia lebih senang untuk tinggal di Birmingham, Inggris, lebih betah untuk tinggal bersama orang kafir, dan menurut dia kami bisa lebih bebas berdakwah di sini daripada di Saudi katanya. Khonirin a'azakumullah, sebagai latar belakang kenapa dibahas pembahasan ini, kita bacakan sedikit dari bukunya Ahmad Salam ketika membantah Muhammad Surur. Dasar pertama, kenapa harus ditulisnya buku ini dan saya jadikan sebagai dasar pertama kenapa kita membahas pembahasan ini hari ini. Kata beliau, "Awalan i'tiqad ta'ifah min ad-du'at wa tulabatul ilmi wal kitab wal kutab wal khutaba." Karena akhir-akhir ini kata beliau, banyak kelompok-kelompok para dai, para pencari ilmu, atau para khatib-khatib, atau para penulis-penulis yang mereka dalam keadaan gelisah, idharul imti'ad wan nufur minal inkar ala ahlil bidah, pada mereka muncul perasaan tidak suka, enggan, bahkan pengingkaran dalam hati terhadap orang-orang yang berbicara tentang ahlul bidah. Kalau ada seseorang yang bicara tentang si fulan mubtadi, hizbi, atau kelompok ini menyimpang, sesat, mereka gelisah. Aduh, ngapain sih bicara seperti ini? Ini muncul semakin banyak. Oleh karena itu penulis menulis buku ini sebagai bantahan. Maka saya pun menulis atau berbicara pada hari ini juga dalam rangka menyikapi fenomena yang seperti ini. Beberapa ikhwan, kalau kita bicara tentang sururiyah, bicara tentang ahlul bid'ah, bicara tentang sipulan hizbi, terus gelisah. Tempat duduknya mulai panas. Rasanya pengen berdiri terus meninggalkan. Ngapain sih bicara fulan wa fulan? Khonifin a'azakumullahu muslimin ya syahramati. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ketika Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Inni ra'aitu fil masjid," aku melihat di masjid, "anifan tadi amran ankartuhu," aku tadi lihat di masjid perkara yang aku ingkari, maknanya perkara yang menurutku itu suatu yang baru, munkar, "walam ara walhamdulillah illa khairan," tetapi aku tidak melihat alhamdulillah kecuali kebaikan. Dikatakan seperti ini oleh Abu Musa kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dilihat oleh Abu Musa? Yang dilihat oleh Abu Musa adalah orang-orang yang berzikir dengan batu kerikil dipindahkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, seperti permainan gatrik ala gatrik. Nah, kemudian ada pula yang melakukan dengan dipimpin satu orang, qulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qulu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, qulu kada, qulu kada. Aku melihat ini suatu yang mungkar. Aku enggak pernah lihat di zaman Rasulullah SAW yang seperti ini. Tetapi aku lihat bahwa mereka berzikir, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Alhamdulillah. Kata Abu Musa, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Waihakum, celaka kalian. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma asra'a halakatuhum." celaka engkau, celaka kalian, wahai pengikut Nabi Muhammad SAW. Betapa cepatnya kalian mendatangi kebinasaan. Abu Musa bukan tidak mengingkari, mengingkari. Aku melihat ini munkar, angker tuh. Aku lihat ingkar, ada pengingkaran yang seperti itu. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya ini bukan hanya kemunkaran, tetapi halakah, kebinasaan. Ma asra'a halakatukum, sungguh betapa cepatnya kalian menuju kehancuran. Haulai sahabat, sahabat nabiyikum, mutawafirun. Lihat mereka ini para sahabat, sahabat-sahabat nabi kalian sangat banyak. Wa hadhihi thiyabuhum lam yabul. Ini lihat pakaiannya belum balal, belum basah, belum rusak, belum rapuh. Pakaian mereka masih ada. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejananya belum pecah. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada tangannya, apakah kalian di dalam pemahaman aliran yang lebih bagus daripada alirannya Rasulullah SAW? Apakah kalian di dalam ajaran yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Au muftatihu bab dalalah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Hanya dua pilihan disebutkan oleh Ibn Mas'ud, dua pilihan saja. Imma kalian itu lebih baik dari Rasulullah SAW, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya mereka tidak akan berkata bahwa kami adalah lebih baik daripada Rasulullah, atau kami lebih ahda, lebih mendapatkan petunjuk, lebih terbimbing daripada Rasulullah SAW. Tidak mungkin mengatakan begitu. Yang tentunya akan diingkari oleh para sahabat, bahkan seluruh kaum muslimin. Mereka sadar, tentunya Rasulullah SAW adalah yang ahda, yang paling mendapatkan hidayah dari Allah SWT, paling terbimbing. Maka kalian mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah kalian ahda minhum? Apakah kalian lebih mendapat petunjuk dari mereka? Tidak mungkin. Berarti kemungkinan yang berikutnya yang pasti, yaitu muftatihu baba dalalah, kalian membuka pintu kesesatan. Qalu, mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kamin muridin al-khairi lan yusibah, dijawab oleh Ibn Mas'ud. Dan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Lihat, alasan mereka apa? Ma aradna illa al-khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dijawab Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin al-khair lan yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak akan mendapatkannya. Inna Rasulullah SAW haddatsana, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami, inna qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqihim, sungguh sesungguhnya kaum-kaum ada yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yang membaca Quran itu menginginkan kebaikan. Alaysa kadzalik? Orang yang baca Quran, mempelajari Quran, ingin kebaikan, tetapi la yujawizu taraqihim, atau dalam riwayat la yujawiz hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, enggak masuk ke hati mereka. Artinya mereka tidak memahami sebagaimana mestinya dan mereka salah dalam memahami Quran. Asaba al-haq? Apakah sampai pada hak? Tidak akan sampai pada hak. Wakam min muridinil khair lan yusiba, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Wa ayyumullah ma adri la'alla atharukum minkum, demi Allah aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan dari yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah kalian. Kepada orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedang beribadah di masjid, menyebut nama Allah subhanallah alhamdulillah Allah, menyebutkan Allahu Akbar. Orang yang zikir pada Allah, orang yang ingin beramal khair, tetapi ketika yang dikerjakan adalah sesuatu yang baru, maka diingkar oleh Ibnu Mas'ud dengan kalimat-kalimat seperti itu. Fahima yustafad, apa yang kita ambil faedah dari riwayat ini yang dikeluarkan dalam Sunan Ad-Darimi Dan kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz 5 halaman 11. Khonibrin a'azakumullah. Maka dalam riwayat yang sahih ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat sangat mengingkari terjadinya sesuatu yang baru dalam agama ini. Khonibrin a'azakumullah. Lihat annama ankarahu Abu Musa wa Abdullah bin Mas'ud ma'ahuma innama hiya bid'atun idhafiyah. Perhatikan yang dibantah oleh Abu Musa yang dikatakan ankartuhu, aku melihat sesuatu yang aku ingkari dia, itu munkar. Yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud dengan menyatakan kalimat muftatihu baba dalalah, kalian telah membuka pintu kesesatan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu bid'ah yang lebih ringan daripada bid'ah yang asli. Bid'ah idhafiyah itu perbuatannya sesuatu yang sunnah. Berzikir pada Allah adalah sunnah, mengucapkan tasbih sunnah, mengucapkan takbir sunnah, mengucapkan ini sunnah, dan 33 kalinya juga sunnah. Semuanya sunnah. Hanya cara mereka ngitung dengan batu. Idhafiyah. Tetapi lihat bagaimana ingkar pengingkaran dari mereka. Sampai-sampai menyatakan dengan kalimat muftatihu baba dalalah. Kalian merasa lebih pintar dari Nabi atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Pilih di antara kedua. Apakah kalian itu merasa lebih pintar dari Nabi yang cukup dengan anamil, dengan jari jemari mereka, dengan jari jemari Rasulullah SAW yang mulia, atau kalian memang sedang membuka pintu kesesatan? Ini yang pertama. Sehingga tentunya kalau mereka melihat kebid'ahan yang lebih dari sekedar bid'ah idhafiyah, tentunya mereka akan lebih mengingkari lagi. Yang berikutnya, Anna ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu radda ta'allul ula'ikal mubtadi'ah. Faedah kedua, bahwa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan mereka dibantah oleh beliau, alasannya bihusni niyyah, ma arada illa alkhair, kami enggak menginginkan kecuali kebaikan. Alasannya tidak diterima oleh Ibnu Mas'ud, tidak diterima oleh sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa? Karena memang keinginan kebaikan, niat baik tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali kalau diiringi dengan ilmu sunnah, ilmu dari Nabi SAW, kecuali kalau mencocoki sunnah. Maka dikatakan wakam min muridinil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Sehingga ma aradna ilal khair, ini tidak diterima alasan seperti itu. Faedah yang berikutnya, wabayyana annal khair lahu sabilun yutlab minha. Dijelaskan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa yang namanya kebaikan ada jalannya yang harus kita cari. Faman talabahu min ghairiha la yu'dhar wa la yu'tadhar lahu ba'da al-bayan. Siapa yang mencari dari selain jalan itu, maka tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dikasih uzur kalau sudah dijelaskan. Ini kalau sudah jelaskan bahwa jalannya ini, bahwa yang namanya kebaikan sumbernya dari Quran was sunnah, sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat, dipraktekkan oleh mereka di hadapan Rasulullah SAW. Maka kalau menginginkan kebaikan, cari di jalannya. Kalau mencari dari jalan lain, maka ketika salah, ketika keliru, la yu'dar, tidak dimaafkan atau tidak dimaklumi. Oh, tapi kan kami menginginkan kebaikan, wa kam min muridin al-khair lan yusiba. Wa hadha ma natamanna an yatanabbah lahu ad-du'a. Inilah yang kita inginkan. Semoga para da'i, apalagi yang mengatasnamakan ahli sunnah, hendaklah mereka paham masalah ini. Qabla syabab, tentunya sebelum para pemuda yang lain, para mereka-mereka yang semangat-semangat, al-mutahammis, al-mukhlis, al-ghayur, yang sangat ghirah, yang sangat semangat, da'inya dulu, dan kemudian mereka orang-orang yang semangat, perhatikan kalimat ini. Bahwa kebaikan harus dicari dari jalannya. Enggak bisa dari pikirannya, tapi kan bukankah enggak bisa. Tapi kalau kita larang kan nanti akibatnya begini. Kalau kita izinkan nanti kan itu begini. Lebih baik kita ginikan saja. Sebentar. Dalil, riwayat. Qul inna a'udzubikumullah. Faedah yang keempat. Nabaha Ibnu Mas'ud ila anna al-bid'ah as-saghirah hiya bab ila ad-dhalalah al-kubra. Dijelaskan pula oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis ini, dalam athar ini, bahwa kebid'ahan yang kecil yang merupakan bid'ah idhafiyah, yang kata mereka, ini kata mereka yang mengerjakan, ini kan hanya cara. Ternyata Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa itu bab ad-dhalalah, pintu kesesatan. Bahkan dhalalatul kubra nantinya, pintu kesesatan yang besar. Sebagaimana dikatakan, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu bab ad-dhalalah. Apakah kalian di atas petunjuk yang lebih bagus dari Nabi, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Artinya kalau yang ini dibolehkan, maka niscaya akan terbuka pintu. Oh, berarti kita boleh beristihad sendiri, boleh mikir sendiri cara ibadah, cara-caranya kita supaya lebih ini, supaya lebih itu. Itu adalah membuka pintu kesesatan. Falyatanabbah du'at as-sunnah. Maka perhatikanlah wahai para da'i-da'i sunnah, apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia ini. Walna'alam annahu laysa wara'a at-tasahul fil muhaqqirati minal bid'ah illa al-halaq wad-dhalalah. Maka hendaklah diperhatikan oleh para ustaz-ustaz, para da'i-da'i yang mengaku salafi, yang mengaku ahli sunnah, hendaklah mereka memperhatikan, jangan sampai mereka meremehkan perkara yang kecil. At-tasahul fil muhaqqirat, meremehkan perkara yang kecil, kebid'ahan yang kecil akan membuka pintu kebinasaan yang besar. Haitsu la yughni an-nadam at-talawum, yang akhirnya nanti enggak berguna penyesalan. Loh, ternyata akibatnya begini. Terlambat. Mau mengembalikan mereka sudah sulit. Yang kelima, kedapatkan faedah dari riwayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasafa tilkal firqah bin khila' minal Qur'an wal Islam. Bahwasanya dalam hadis tadi Ibnu Mas'ud membawakan ucapan Rasulullah sallam, orang-orang yang membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Siapa mereka? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud pada hadis ini sepotong. Sedangkan hadis ini hadis yang panjang, yang lengkap, berita tentang Khawarij. Yang Rasulullah SAW menyatakan di akhirnya, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama, atau mereka keluar dari agama, seperti keluarnya anak panah dari busurnya, dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ragma kasrat ibadatiha, walaupun banyak ibadah mereka, walaupun mengalahkan para sahabat ibadahnya, puasanya mengalahkan puasa para sahabat, salatnya mengalahkan salat para sahabat. Digambarkan oleh Nabi dalam hadis tadi bahwa mereka kalah kalian ibadahnya. Sungguh ibadah kalian kecil dibandingkan dengan ibadah mereka. Salat kalian kecil dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tetapi mereka yakhruju min hadzal din, keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ini pintu masuknya, dia masuk. Tetapi karena ekstrimnya, keluar dari sisi lain. Bablas. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini gambaran tentang mereka-mereka yang mengada-adakan kebid'ahan. Sebab, kalau bukan yang dimaksud adalah karena kebid'ahan, karena apa lagi? Orang kalau sudah masuk Islam, jadi sesat, kira-kira karena apa? Kalau orang di luar Islam, mereka menyimpang, mereka kufur dan sebagainya, karena mereka tidak menerima Al-Quran. Iya kan? Karena mereka menentang hadis, mereka menentang Nabi Muhammad SAW, mereka menentang dalil dari Quran dan Sunnah. Kafir mereka. Sekarang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaqra'una Al-Qur'ana, mereka membaca Al-Quran. Artinya, mereka membaca dalil-dalil. Mereka membaca kitab Al-Quran. Mereka mengerti tentang ucapan-ucapan Allah dalam Quran. Tetapi la yujawizu hanajirahum, tidak sampai di hati mereka. Tidak sampai di hati mereka dengan dua makna. Yang pertama, peringatan tadi tidak sampai di hatinya sehingga hatinya tidak takut dengan ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan tadi. Itu makna pertama. Makna kedua, bahwa mereka membaca tetapi tidak memahaminya. Karena memahami pun disebutkan dalam Al-Quran dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub tetapi la yafqahuna biha. Tapi mereka tidak memahaminya, kata Allah. Berarti bisa dengan dua makna, membaca Al-Quran tetapi tidak meyakini dalam hatinya, atau membaca Al-Quran tetapi la yafqahun, tidak memahami dengan hatinya, tidak mengerti. Dan dua-duanya tidak bertentangan. Memang mereka dalam keadaan seperti itu. Yang mereka tidak paham, mereka menyimpang. Yang mereka pahami pun mereka tidak yakin, tidak mantap di hatinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang kelima ini kita mendapatkan faedah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa mereka yang keluar dari agama, mereka yang ibadahnya hebat, ternyata kata Nabi, mereka itu yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Berarti keluarnya, sesatnya karena melampaui batas atau karena kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman-pemahaman yang batil. Fal ghuluu fil ibadat lam yakun fi mizanil haqq. Berarti berlebihan dalam ibadah itu bukan di timbangan kebaikan, tetapi di timbangan kejelekan justru. Kenapa kok di timbangan kejelekan? Karena ghuluu, berlebihan. Yang keenam, istafadna aidan min hadzal hadis anna bid'at al-khawarij bada'at min inhiraf yasir fi midan an-nazar al-qasir wa kadhalika sa'ir al-firq. Yang keenam kita dapatkan pula faedah bahwa khawarij yang demikian mengerikannya digambarkan oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka itu tersesat dari satu masalah yang mereka anggap kecil. Ini satu kebid'ahan yang mereka anggap kecil, ringan. Apa sebabnya? Atau apa pertama kali sesatnya khawarij? Ketidakterimaan dengan kenyataan yang ada. Itu saja. Ya, ini dia melihat penguasa ini sepertinya kurang ini, sepertinya kurang itu. Ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Tetapi mereka tidak melakukan sesuatu yang sunnah, yaitu menyampaikan nasihat dengan baik kepada penguasa itu, kepada penguasa mereka secara langsung. Tetapi mereka mengadakan gerakan-gerakan, yaitu menyatakan tiga opsi, tritura, tiga tuntutan rakyat. Nah, mereka mengatakan seperti itu, cuma tidak dengan bahasa tritura tentunya. Mereka menyatakan, pilih, engkau kembali berpegang dengan Quran dan Sunnah dan kembalikan semua apa yang kau ambil dari sini dan dari situ. Kedua, engkau turun dengan sukarela. Kalau tidak, kami akan memaksamu turun, atau dengan bahasa kasarnya, kami akan tumpahkan darahmu. Tiga opsi. Khairun a'azakumullah. Awalnya itu, enggak ada pemikiran takfir, enggak ada pemikiran sesat yang lain, ada belum. Hanya pokoknya orang ini minggir, ganti. Itu aja. Ternyata berakhir dengan pemikiran sesat yang Rasulullah SAW menggambarkan mereka dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Di antaranya kalimat yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Khairun a'azakumullah, itu alasan pertama. Kenapa harus dibahas pemahaman ini? Atau dibahas pemahaman tentang sururiyah yang sesat dan menyesatkan. Karena manusia kadang-kadang merasa gelisah atau tidak suka kalau dibahas masalah-masalah seperti itu. Padahal bid'ah kecil saja sudah dibahas oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan jelaskan kejelekannya. Dan mereka sudah dikatakan bahwa kalian akan membuka pintu-pintu kesesatan. Alasan kedua, laqad irtafa'at fil ayyamil qaribah aswat tata'affaf. Di akhir-akhir ini kita mendengar suara-suara dari mulut-mulut mereka yang yata'affaf itu begitu. Terhadap man yataharra an wujudi syarr, terhadap orang yang tidak mau dan menghindar dari kejelekan. Wa man alamatil ibtida', menghindari tanda-tanda kebid'ahan, menjauhi tanda-tanda kebid'ahan. Ada yang kok begitu sih, berlebihan sekali. Masa karena itu aja ditinggal? Masa karena masalah satu itu kemudian kamu tidak lagi bergaul dengan dia? Ini namanya ta'affaf, ya, mengadakan aduh. Khana bin na'azakumullah. Kita lihat apa yang dilihat oleh penulis hari ini. Hari ininya beliau berapa tahun yang lalu. Berarti sekarang ini kayaknya lebih parah. Bahwa kalau kita sudah bicara, oh enggak bisa. Saya enggak bisa bersama dia. Kenapa? Langsung mereka menuduh yang enggak-enggak. Ya ta'affaf fi afwahihi, menyatakan bahwa itu adalah berlebihan, itu adalah ekstrim, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula ketika ada orang yang berbicara tentang kesesatan, bid'ahnya khawarij, kajian tentang jeleknya khawarij, kajian tentang bid'ahnya sururiyah, membongkar kesesatan ini, kesesatan itu. Kajian apa ini? Ini muncul di akhir-akhir ini. Bahkan ada yang menyatakan, ngapain bicara sururiyah, gak akan ditanya di kubur. Ini dulu ucapannya Yazid Jawas dan kawan-kawannya. Ketika suara-suara itu muncul, maka kata penulis, saya bawakan satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallam 'anil khair. Dulu mereka bertanya kepada Rasulullah sallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'al 'anil syarr, dan aku bertanya tentang kejelekan, kata Hudzaifah. Makhafata an yudrikani, aku khawatir akan mengenai aku kejelekan itu. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, kami dulu di zaman jahiliyah dan kejelekan. Faja'an Allahu bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, maka apakah ada setelah kebaikan ini, apakah ada kejelekan lagi? Qala na'am, kata Nabi, iya ada. Wahal ba'da dzalika syarr min khair, dan setelah kejelekan itu apakah ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhnun, iya ada kebaikan lagi, tetapi ada dakhn, ada kekaburan. Qultu wa ma dakhnuhu, apa dakhnnya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bighairi hadi, satu kaum yang membimbing bukan dengan petunjukku. Ta'rif minhum wa tunkir, engkau mengenalinya dan engkau mengingkarinya. Qultu wa hal ba'da dzalikal khairi min syarr, aku tanyakan lagi, apakah setelah kebaikan tadi yang ada dakhnnya, apakah setelah itu ada kejelekan lagi? Naam, kata Nabi, iya ada kejelekan lagi. Du'atun ala abwabi jahannam, iya ada, yaitu da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa yang menjawab dan menyambut ajakannya, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami, du'at ila abwabi jahannam tadi, da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam, sifhum lana, gambarkan kepada kami, siapa mereka? Qalahum min jildatina, mereka dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Selamat. Hudzaifah tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau tanyanya kepada mereka, pada sururiyin, sifhum lana, du'atilah abu jahannam, gak akan ditanya di kubur. Jawabannya begitu nanti. Selamat tanya pada Nabi, jadi dijawab sama Nabi. Du'at ala abu abu jahannam, itu adalah orang-orang yang pakaiannya seperti pakaian kami, berbicara seperti berbicara kami, kulitnya seperti kulit kami. Qultu fama ta'muruna, ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami kalau kami mendapati yang seperti itu? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum, peganglah, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya. Qultu fa in lam yakun jama'atun wala imam, kalau mereka tidak punya jamaah, tidak punya imam. Qala fa'tazil tilka al-firq kullaha, kalau tidak ada, maka tinggalkan semua firqah. Walau an ta'addu bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, tinggalkan semua kelompok, tinggalkan semua firqah hingga engkau sampai menggigit akar pohon dan kamu mati dalam keadaan demikian. Hadal hadis al-jalil, ini hadis yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab kaifal amr idza lam yakun jamaah, dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang mulia, bertanya pada Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang jelas gamblang, dan diantara pertanyaannya adalah pertanyaan tentang syarr. Maka kita mendapatkan sekian faedah besar dari hadis ini. Yang pertama, anna Hudzaifah kana yas'alu Rasulullah SAW anis syarr. Faedah yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa Hudzaifah bertanya tentang syarr, tentang kejelekan, makhafata al-wuqu' fihi, karena khawatir terjerumus di dalamnya. Wa an-nas yas'alunahu 'anil khair, dan manusia bertanya tentang kebaikan karena ingin mengerjakannya. Sedangkan yang ditanyakan oleh Hudzaifah dan orang yang seperti Hudzaifah tentang kejelekan adalah karena ingin menghindarinya. Sebagaimana pernah kita sampaikan sebuah syair yang diantara dibawakan pula oleh Syekh Al-Albani dan para ulama, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa fihi. Aku kenal kejelekan bukan untuk kejelekan itu. Aku mengenali kejelekan bukan karena ingin kejelekan itu. Walakin li tawqihi, tetapi ingin menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi, siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, yaqa fihi, niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan. Qul inna a'udzubikumullah, harus dijelaskan agar bisa menghindarinya. Memang tidak ditanya tentang qadariyah, tentang jabriyah, enggak akan ditanya tentang sururiyah, enggak akan ditanya tentang qutbiyah, tentang ikhwaniyah, enggak akan ditanya tentang ini, iya. Tetapi ketika kamu terbawa mereka dan kamu sesat, kamu dalam keadaan orang yang tidak bisa menjawab di kubur. Ha ha la adri, aku tidak tahu sesuatu, aku mendengar orang bicara, aku ikut mereka. Qulana na'azukumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan membuat syubhat. Jangan membuat kabur permasalahan. Siapa bilang tidak boleh bertanya dan tidak boleh membahas kejelekan? Perlu untuk diterangkan kejelekan-kejelekan tadi agar dihindari. Ini yang tauhid, pasti para ulama akan menerangkan, bukan yang ini. Ini syirik. Ini akan membawa kamu pada kemurkaan Allah. Ini syirik besar, ini syirik kecil, akan dibahas kesyirikan. Ketika berbicara tentang sunnah, mesti akan dibaca, diterangkan kebidahan-kebidahan. Bahwa ini bahaya, hati-hati. Ini bukan sunnah, ini bid'ah dhalalah. Demikian pula ketika kita bicara ulama ahlu sunnah, ikutilah mereka. Jangan mereka, itu bukan ulama, itu juhala. Mereka ahlul bid'ah dhalalah. Mereka adalah orang-orang yang begini dan begitu. Dan perlu disebut pula mereka menyimpang dalam masalah ini, mereka menyimpang dalam masalah itu. Mereka syiah rafidhah, atau mereka adalah sururiyah, mereka adalah orang yang seperti ini, agar kita selamat. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Faedah yang kedua, anna Hudzaifah sa'ala Rasulullah SAW an imkani wuqu'i syarr ba'da dhuhuril khair. Hudzaifah tanya tentang kemungkinan terjadinya kejelekan setelah kebaikan. Apa jawabannya? Hah? Sudah dibacakan tadi, apa jawabannya? Na'am. Jawabannya iya. Setelah kebaikan akan ada kejelekan. Artinya setelah kalian wahai salafiyin, wahai ahlus sunnah, dalam keadaan di atas tauhid dan sunnah, apakah mungkin terjadi kejelekan? Khonifrina azatullah, yang berkata tidak mungkin berarti dia terlalu sombong. Al-qulub yadillah, hati di tangan manusia, di tangan Allah SWT. Hati manusia di tangan Allah SWT. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Sekarang dia ahli tauhid, besok bisa jadi ahli syirik. Sekarang dia ahli sunnah, besok dia jadi ahli dhalalah, sangat mungkin. Sehingga ketika Hudzaifah tanya ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am. Iya, ada, kata Nabi. Faedah yang ketiga, ana husala an imkani wuqul khair ba'da syarr. Ditanyakan pula, apakah setelah kebaikan, setelah kejelekan, akan ada kebaikan? Sebalikannya tadi, setelah kebaikan ini akan ada kejelekan. Tapi setelah kejelekan itu, apa akan ada kebaikan? Ada, kata Nabi. Artinya akan mungkin terjadi kembali kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Dijawab wa fihi dakhlun, tetapi ada dakhlun. Qul inna a'azakum Allah. Fama dakhnuhu? Apa dakhannya? Apa kekaburannya? Du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i di pintu-pintu neraka. Disebutkan du'at karena mereka berpenampilan sebagai da'i. Disebut du'at karena mereka berbicara seakan-akan seorang ustaz, seorang da'i. Dikatakan du'at karena mereka mengaku sebagai orang-orang pembimbing umat. Yad'u ilallah, tetapi ternyata potongan akhirnya ala abwabi jahannam, di pintu-pintu neraka. Ini dakhannya, kekaburannya. Maka sekarang di masa kita ini, ketika kita mencari kebaikan, harus tahu betul siapa da'i ini. Harus tahu betul da'i ini seorang ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Orang ini adalah salafi atau khalafi. Apakah dia da'i sururi, hizbi, atau dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah? Harus tahu. Jangan sampai kita terseret ternyata justru ke dalam abwab jahannam. Jangan sampai kita terbawa kepada kesesatan. Khon ibn a'azakumullah. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok betapa kerasnya berbicara sampai dikatakan dengan julukan-julukan yang seperti itu. Apa sih salahnya sururiyah? Akan dijawab insyaallah, sabar. Khon ibn a'azakumullah. Faedah yang kelima digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang du'at ala abwabi jahannam. Hudzaifah bertanya, sa'ala an sifati du'a, gambarkan kepada kami gambaran da'i tadi, du'at ala abwabi jahannam. Ini berarti faedah yang pertama tadi didukung, didukung dan didukung. Artinya bertanya tentang kejelekan, bukan kejelekan yang terjadi saja, tapi juga bertanya tentang siapa yang dikatakan du'at ala abwabi jahannam. Digambarkan Rasulullah SAW, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsidatina, mereka dari kulit-kulit kami dan mereka berbicara seperti pembicaraan kami. Artinya ini yang dikatakan dakhn, kabur. Cara ngomongnya sama, cara bicaranya sama, cara pakaiannya sama. Hati-hati. Ini khun ibn a'azakumullah, Hudzaifah sangat takut, apalagi kita. Hudzaifah yang belum mencapai masa tersebut, tapi khawatir bagaimana kalau yudrikani, makhafata an yudrikani, aku khawatir akan sampai waktu itu kepadaku dan aku mencapai zaman yang seperti itu. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ibn al-Yaman. Sedangkan kita yang sepertinya wallahu ta'ala alam, kata para ulama, sudah memasukinya. Sudah banyak doa ala abwabi jahannam. Kenapa kita tidak khawatir, tidak takut? Kemudian menggampangkan, cari dari mana saja. Kita ambil kebaikan dari siapa saja. Kata sururiyin. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bertentangan langsung dengan bimbingan Rasulullah SAW dan dengan pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang bertanya tentang mana yang da'i yang jelek, mana da'i yang baik, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami. Khun ibn a'azakumullah. Anahu sa'ala anil wajib an wuku'i dhalika syar. Juga ditanyakan kepadanya tentang jalan keluar yang wajib, yang harus dilakukan kalau mengalami masa-masa seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya jalan keluarnya talzam jama'atul muslimin wa imamahum, pegang jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka, tetap sabar bersama penguasa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, imam disebutkan dua macam, karena imam itu bisa bermakna jalan, imam bisa bermakna panutan, imam bisa bermakna pemimpin. Maka imam ada dua macam. Ada imam dalam artian duniawiyah yang mengatur urusan kalian, keduniaan kalian, maka itulah para penguasa. Dan ada imam yang mengatur urusan agama kalian, berfatwa, berbicara tentang mana yang hak, mana yang batil, menjelaskan ini yang sahih, ini yang dhaif, itu juga imam. Dan para imam, imam ahlus sunnah, dikatakan imam karena mereka memang imam, panutan seluruh kaum muslimin dalam masalah agama mereka. maka pegang jamaah kaum muslimin dan imam. Jamaah juga bermakna dua. Jamaah kaum muslimin dengan penguasanya, artinya masyarakat muslim dengan penguasanya, yang artinya jangan memisahkan diri dari mereka dengan menghalalkan darah mereka, jangan memisahkan diri dari mereka kemudian menjadikan sebagai musuh dalam peperangannya. Jangan, bersama masyarakat muslimin dan penguasanya. Bisa bermakna yang kedua, yaitu jamaah dalam artian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang akan selamat adalah al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku ada dalamnya dan para sahabatku. Pegang jamaah kaum muslimin dan para ulama'nya, pegang jamaatus salaf dan para ulama'nya, dan pegang tetap bersama masyarakat kaum muslimin dan penguasanya. Tidak akan bertentangan antara keduanya, dan keduanya bersama-sama. Ikhwan fiddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, jangan pakai perasaan sendiri, jangan pakai pikiran sendiri, pakai ra'yu, jangan memakai berbagai macam hawa nafsu. Apa kata para ulama? Tetap bersama mereka, jangan memisahkan diri dari mereka. Yang kedelapan, anahu sa'ala amma yaf'al idza ajiza an dzalikal wajib, ditanya lagi bagaimana kalau dari kewajiban itu dia tidak bisa karena tidak ada jamaah dan tidak ada imam, tidak ada jamaah kaum muslimin yakni yang di atas hak, dan tidak ada imam yang sah, terjadi kekacauan misalnya. I'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua firqah hingga engkau menggigit akar pohon dan kau mati dalam keadaan seperti itu. Ini faedah yang berikutnya, artinya jangan dikiaskan dengan sholat. Jangan pula dikiaskan dengan perahu. Kalau kita begini, kita harus bikin skoci-skoci. Ini istilahnya NII, istilahnya hizbiin, rata-rata begitu. Bahkan ketika beberapa organisasi pecah ketika masa-masa kemarin, apa kata mereka? Kita jangan pecah begitu saja, kita harus bikin skoci-skoci. Apa maksudnya? Bikin kelompok-kelompok kecil untuk menuju kelompok besar, katanya. Kita bikin kelompok-kelompok kecil untuk menuju kelompok besar. Kita katakan kalla. Nabi mengajarkan i'tazil tilkal firqah, tinggalkan semua firqah. Walaupun kamu makan akar pohon dan kamu mati dalam keadaan seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Membikin bertambah pecah belah. Sudah yang ini runtuh, yang besar ini runtuh, ditambah lagi dengan kecil-kecil. Yang satu kelompok dengan kelompok lainnya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Faedah yang ke-8, wal hadis yadullu ala anna Hudzaifah kana yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr wa hadha yufidu at-tikrar wa kathratus su'al wallati yujibuhu wa ya'lamuhu wa yu'allimuhu wa qad kana hadha zamanul 'afiyah. Ini pertanyaan Hudzaifah tentang syarr menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian dan para sahabat sangat perhatian untuk bertanya tentang syarr. Dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut. Artinya beliau setuju dan ridho dengan pertanyaan seperti itu. Dan ini di zaman afiyah, di zaman aman, tenteram. Belum muncul khawarij, belum muncul rafidah, belum muncul syiah, belum muncul semuanya. Tetapi dalam keadaan aman, tenteram, sudah tanya bagaimana kalau ada kejelekan, bagaimana aku dekat. Kira-kira kalau sudah ada kejelekan itu, apakah boleh berbicara itu? Boleh bertanya tentang kejelekan? Ya lebih-lebih lagi tentunya. Di zaman afiyah, bertanya tentang itu dijawab oleh Nabi. Apalagi di zaman fitnah yang jelas kita asli bingung. Iya kan? Si penanya tadi betul-betul bingung. Ini gimana maksudnya apa? Surya. Itu makanan apa? Saya khawatir nanti saya terjerumus di dalamnya. Khonibudin a'azakumullah, oleh karena itu perlu kita bahas. Dan sepintas sudah kita jelaskan globalnya, bahwasanya yang namanya sururiyah adalah pengikutnya Muhammad Surur. Atau pemikiran yang seperti pemikiran Muhammad Surur Zainal Abidin. Yang ternyata ujung-ujungnya adalah sama dengan ahli bidah yang lainnya. Jangan dikira dia dalam keadaan awal pertama sudah seperti itu. Tidak. Pertamanya Salafi. Atau kalau dengan bahasa lain, seperti Salafi. Bicara tentang ahli bidah, kejelekan ahli bidah, kesesatan ahli bidah. Berbicara dia. dan dia menyatakan begini, menyatakan begitu, sampai dikenal sebagai tokoh salafi. Qul inna a'udzukum billah. Sampai-sampai dia menentang emansipasi wanita itu dengan keras. Qul inna a'udzukum billah, ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Diawali dengan apa? Diawali dengan meremehkan kebidaahan dan ahlul bidah. Meremehkan kebidaahan dan ahlul bidah. Qul inna a'udzukum billah. Sebagai landasan yang ketiga, bahwasanya di antara ahlul bid'ah dan ahli sunnah ada kelompok yang mereka pinginnya berpemahaman ahli sunnah, tetapi ingin untuk tetap bisa duduk dengan ahli bid'ah. Ini kelompok yang akan dibahas nanti sebagai cikal bakal pemahaman sururiyah. Qul inna a'udzukumullah, kita bacakan ucapan Fudhal ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Man jalasa ma sahibi bid'atin fahdharhu. Kata Fudhal ibn Iyad, siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, fahdharhu, maka hati-hati dia, hati-hati daripadanya. Wa man jalasa ma sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, maka dia enggak akan diberi hikmah. Ini belum ahli bid'ah, baru bicara duduk bersama mereka. Wa habba an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin husnun min hadid. Sungguh kata Fudail, aku ingin antara aku dengan mereka, kelompok-kelompok sesat itu, aku ingin antara aku dengan mereka ada tembok dari besi, benteng dari besi. Akul indal yahudi wa nasrani ahabbu ilayya min an akul inda sahibi bid'ah. Aku makan bersama Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan dengan sahibi bid'atin, dengan pelaku kebid'ahan atau dengan ahli bid'ah. Qul inna a'udzukumullah, perhatikan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya beliau memperingatkan bukan hanya dari kebid'ahannya, bukan hanya dari penyimpangannya, tetapi duduk bersamanya pun dikatakan hati-hati. Orang yang duduk bersama mereka tidak dikasih hikmah, tidak memiliki hikmah. Dan orang yang duduk bersama mereka dalam keadaan dia orang yang perlu kita curigai. Apa maknanya fahdharhu? Mudah-mudahan saya tidak salah menerjemahkan. Fahdharhu, hati-hati daripadanya. Orang duduk bersama sahibil bid'ah, kata Fudhal ibn Iyad, hati-hati dari dia. Hati-hati itu maknanya kita harus waspada, ekstra. Kadang-kadang yang namanya sahibu hawa, pemilik hawa nafsu, kadang-kadang sudah keluar di mulutnya, kadang-kadang masih di dalam dadanya. Dia sudah ada nih pemikiran sesat dalam dadanya, tapi kalimatnya tetap sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, cuma dalam hati saja. Duh, saya gak setuju dengan cara-cara kayak ini nih, saya gak setuju, tapi dalam hati gak keluar. Sehingga dohirnya ahli sunnah salafi, ngomongnya sunnah salafi, min jildatina wa yatakallam bi kalamina, ucapannya seperti ucapan kita, pakaian seperti pakaian kita, dohirnya dohir kita semua. Tetapi hati ganjel terus. Kalau sudah ada kajian seperti sekarang ini, gelisah dia. Tidak cocok dengan hatinya. Qulina a'udzukumullah, maka orang seperti ini akan muncul, akan tampak apa yang dalam hatinya ketika dia bergaul. Bergaul dengan salafin ahlus sunnah, malas. Ayo Ustaz, enggak lah. Diajak untuk bertemu dengan saudaranya salafiyin, kumpul seluruhnya se-Indonesia, malas dia berangkat. Malas. Tetapi khon ibn a'azakumullah, dengan orang-orang yang menurut dia lebih bijak, tidak keras, tidak kaku, dia mau duduk. Ah, ini orang bijak. Khon ibn, dalam tanda petik tentunya. Khon ibn a'azakumullah, ini tampak mulutnya tetap masih ahlu sunnah, wallahi saya salafi. Akan tampak pada sikapnya dan pada kecocokannya. Kalau di satu masjid ada 100 ahlu bid'ah dan 1 ahlu sunnah, ketika ahlu sunnah masuk ke dalam masjid itu, kira-kira akan duduk bersama siapa? Otomatis kan, hati itu junudun mujannada. seperti tentara atau ruh-ruh ini seperti junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf. Apa yang dia saling kenal mengenali, saling tahu, saling sama, sejenis, maka dia akan duduk bersamanya, akan klop hatinya. Maka dia duduk bersama ahli sunnah tadi, yang satu orang tadi. Sekarang dibalik, ada 100 ahli sunnah di masjid, ada satu ahli bid'ah. Masuk ahli bid'ah ke masjid itu, kira-kira duduk bersama siapa? Akan lihat, ada si fulan, akan duduk bersamanya. Otomatis itu junud mujannada, sehingga akan tampak seseorang itu bersama siapa dia cenderung, dengan teman duduknya, dengan teman jalannya, dengan siapa tamunya, siapa yang datang kepadanya. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalituhum wa la ya'nas bihim. Ahlul bid'ah itu la yanbaghi li ahadin an yujalisahum, tidak pantas seorang untuk duduk bersama mereka. Wala yukhalituhum, dan tidak pantas untuk bergaul dengan mereka. Wala ya'nas bihim, dan tidak pantas untuk berbaik-baikan dengan mereka. Ya'nas itu akur tentrem sama mereka. Haji bareng sekamar. Ini sampai kepada saya beritanya. Mereka hum haula yang sudah kita kenal sebagai sururiin. Bicara orang ini hizbi murni, bicaranya politik, karena memang tokoh politik, bisa duduk bersama, jalan bersama sebagainya. Ketika ditegur oleh muridnya, "Ustaz, kok ini temanmu bicaranya begitu terus? Lu nasihatin dia," katanya. "Kamu lu nasihatin dia." "Loh, Ustaz, kok saya yang nasihati?" Aneh kan? Masa ustaznya nyuruh muridnya suruh nasihati? Ikhwanuddin a'azakumullah, ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Kenapa mereka tidak bisa ya'nas bi ahli sunnah, tapi ya'nas bi ha'ula? Ikhwanuddin a'azakumullah, qala Habib ibn Abi Zabrqan rahimahullah, kana Muhammad ibn Sirin idha sami'a kalimatan min sahibi bid'ah wada' asbu'aihi fi udhunai. Ibn Sirin, kalau dia mendengar ucapan dari sahibi bid'ah, meletakkan jarinya di telinganya, ditutup telinganya. Kemudian qal, kemudian berkata, "La yahillu li an ukallimahu hatta yakuma min majlisi." Tidak halal bagiku untuk berbicara dengan dia hingga dia pergi dari majlisnya. Demikian pula Salam ibn Abi Muti', "Ana rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub Siqtiyani," bahwasanya seseorang dari ahlul bid'ah datang kepada Ayyub Siqtiyani dan menyatakan, "Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah." "Wahai Abu Bakar, aku bertanya satu kalimat." Qala Ayyub, berkata Ayyub Siqtiyani sambil mengisyaratkan dengan jarinya, "La wala niswa kalimah." Tidak, walaupun setengah kalimat. "La wala niswa kalimah." "Wala niswa kalimah." Diulangi dua kali. "Wala niswa kalimah." "Wala niswa kalimah." Kalau mengadakan acara debat, kira-kira mendengarnya satu kalimat atau setengah kalimat? "Sebentar," kata moderatornya. "Sebentar, sekarang giliran Bapak berbicara. Bapak tunggu dulu, dengarkan dulu ya." Nunggu Abdul Hakim Abjadin dengerin. Iya, karena dia yang mengadakan debat di mana? Di Bandung, yang kemudian dilecehkan oleh mereka dan saya dibawa-bawa. Wallah, saya tidak sepakat dalam masalah itu dengan dia. Kasih tahu mereka, saya tidak setuju dengan mereka sebagaimana saya tidak setuju dengan orang yang berdebat bersama mereka. Khonibina azakumullah, ngapain kita mendengarkan setengah jam ocehan-ocehan mereka menentang salaf terang-terangan? Terang-terangan, tidak perlu harus kembali kepada salaf. Kita dengar alasan-alasannya. Apakah kita masih mencari? Jangan-jangan benar. Begitu. Apakah ini kesalahan ringan? Ini satu yang muncul. Yang belum muncul, banyak. Yang belum terlihat dari sekian banyak. Sebagaimana diketahui, bahwa yang namanya hawa dalam hati akan keluar tampak dari sikap-sikap dulu, belum dari pembicaraannya. Dikatakan pula oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, "Allah Allah min musahabati haula." Allah Allah, aku peringatkan dengan nama Allah, jangan sampai engkau berteman dengan mereka, ashabul bidah. Ini kata Ibnu Jauzi. Qul inna a'udzubikumullah, artinya saya bacakan sekian ulama, artinya kalau mereka suruh itu satu saja kesalahannya, cuma itu, cuma mereka menganggap remeh dengan ahli bid'ah dan berjalan bersama mereka atau bekerja sama dengan mereka atau bisa bergaul dengan mereka dan seterusnya, ini sudah cukup. Berarti mereka menentang sekian ulama. Niscaya kalau akan disampaikan dalil-dalil ini, riwayat-riwayat ini, mereka akan berkata, mereka itu begini, mereka itu begitu. Akan disalahkan para ulama. Karena tidak ada kemungkinan lain. Imma dibenarkan, berarti kamu mengakui kesalahanmu. Wa imma kamu menganggap kamu benar, berarti para ulama yang disalahkan oleh kamu. Tinggal pilih. Sehingga mereka terjerumus juga dalam kalimat-kalimat yang nadanya menyalahkan mereka. Walaupun bukan orang-orang yang sudah kita sebut, tapi orang yang sudah lebih jauh dari mereka, sudah lancang bicaranya, sudah lebih berani. Dulu kan situasinya lain dengan sekarang. Kalau dulu kita memboikot ahlu sunnah, memboikot ahli bid'ah, ahli bid'ah yang terkucil. Tetapi kalau sekarang kita menjauhi ahli bid'ah, kita yang terkucil. Karena bid'ah na'azakumullah. Yang keluar senada dengan ini dari Yazid Jawas juga. Kalimat seperti itu. Jadi Pak Yazid gimana? Kita buang saja ucapan para ulama. Gak kepake. Karena bid'ah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga setiap saya ditanya tentang ar-roja, saya tidak jawab tentang radionya. Karena kadang-kadang suka ada ulama di situ. Saya katakan orang-orangnya, hizbiyin, sururiyin. Saya ulangi lagi, orangnya hizbiyin, sururiyin. Al-qa'imina biha. Ikhwan minna a'azzakumullah muslimin yang hormati. Qala al-imam al-Barbahari atau Ibnu Jauzi, belum selesai ucapannya. Allah Allah min musahabati haula. Allah Allah dari berkawan dengan mereka. Wajib man'as sibyani min mukhalatatihim. Hati-hati. Hendaklah wajib melarang anak-anak kalian untuk bergaul dengan mereka. Anak-anak. Dikatakan jangan bergaul dengan mereka. Li'alla yathbut fi qulubihim min dhalika syai', agar jangan masuk di hati mereka sesuatu. Washghiluhum bi ahadits Rasulillah, dan sibukkanlah mereka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litu'jan biha taba'i'uhum, agar hadis tadi bercampur dengan darah daging mereka, anak-anak itu. Khamilin a'azakumullah. Kadang-kadang kita menganggap remeh. Gak apa-apa anak kecil ini. Paling. Kalimat paling itu menunjukkan kecil. Khamilin a'azakumullah, padahal biasanya di kala-kala masa-masa seperti itu, masa-masa SD itulah, mulai tertanam lebih kuat, terpatri lebih kokoh semua yang dibicarakan oleh gurunya. Kemudian azakumullah, kalau kemudian setelah SMP baru kemudian kita masukkan ke pondok, silahkan. Anak itu akan bisa menjawab. Tapi bi, dengan jawaban-jawaban yang didapatkan dari guru-gurunya. Kemudian azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah, idza dhahara laka min insanin syai' min al-bid'i fahdharhu. Kalau kau melihat seseorang muncul dari dirinya sesuatu dari kebidahan, hati-hati dari dia. Fa innal ladzi akhfa 'anka akthar mimma adhhar. Ini ucapan Al-Barbahari rahimahullah. Kalau terlihat dari seseorang sesuatu dari kebidahan, maka hati-hati dari dia. Sebab yang disembunyikan akan lebih besar lagi. Kadang-kadang orang sudah sekian banyak subhat-subhat yang masuk di hatinya, belum tampak pada perbuatannya. Tampak pada sikap-sikapnya. Sehingga kalau sudah tampak pada perbuatannya, itu menunjukkan sudah besar. Sudah azim. Kalau sudah tampak pada ucapannya, berarti sudah jauh. Khun ibn a'azakumullah, hati-hati. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, mathalu ashabil bida'i mathalu al-aqarib. Permisalan mereka itu seperti kalajengking. Yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adnabahum. Mereka mengubur kepala-kepala mereka, badan-badan mereka di tanah. Kemudian mereka keluarkan sengatnya. Fa idza tamakkanu ladahu. Ketika mangsanya sudah mapan di dekatnya, di atasnya, baru dia akan sengat dia. Wa kadzalika ahlul bid'ah. Demikianlah ahlul bid'ah. Hum mukhtafuna bainan nas. Mereka sembunyi di tengah-tengah manusia. Fa idza tamakkanu balagu ma yuridun. Ketika sudah mapan, mulai menyampaikan apa yang mereka maksud. Khon ibn a'azakumullahu muslimin syarmati. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, saya yakin bahwa itu benar-benar terjadi di kalangan kita. Fikum dasais, kata beliau, di kalangan kalian ada dasais, ada penyusup. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka hizbiyin, para politikus-politikus ahlul bid'ah, para tokoh-tokoh penyesat umat, mereka sangat mengerti urusan politik, urusan strategi-strategi begitu. Mereka yang banyak bergaul dengan seperti itu. Sehingga kalau mereka biasa menanam orang-orangnya di sekian kelompok, masa tidak menanam kelompoknya atau tidak menanam orangnya di kelompok ahlus sunnah yang mengaku salafi? Hah? Yang setiap kota banyak, masya Allah. Qadirin a'azakumullah, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai dasais ini kemudian dalam pertama dia bicara menyatakan saya salafi, saya cinta sunnah, saya begini, saya begitu, terus bicaranya sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ketika mapan sudah mulai diangkat kedudukannya, maka mulai berbicara dengan apa yang dia mau. Sedikit. Ketika mereka ribut, cabut kembali. Maksud saya bukan begitu, tapi begini. Ini pernah kita menghadapi orang jenis ini, yaitu Yusuf Baisa, politikus ulung dari Hizbiyin. Itu ketika dia memasukkan pemikiran sururiyah, sudah taubat ini, sudah taubat, sudah kembali pada kita, sudah bersama salafiyin. Dia mengucapkan dengan ungkapan yang sama sekali tidak dipaham oleh kita kecuali kebaikan. Ternyata beberapa saat kemudian terungkap bahwa maksud dari ucapannya adalah seperti ini. Yakni kalau dari kalangan Ikhwanul Muslimin menyatakan nata'awan fi mattafaqna wa nata'dir ba'duna ba'dan fi mahtalafna. Kalau kata mereka, kita bekerja sama apa yang kita sepakati dan kita sering memaklumi apa yang kita berbeda. Ini prinsipnya Ikhwanul Muslimin, sehingga bisa merangkul ahli bid'ah sesesat apapun. Bahkan Syiah Rafidhah bisa bekerja sama dengan mereka. Bahkan Kristen Ortodoks jadi pendiri Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin azakumullah, sama dengan partai-partai Islam sekarang kurang lebih. Kemudian dia masuk sebagai salafi, berbicara ceramah sana, daurah-daurah dan seterusnya. Terungkap kalimat bahwa kita ambil kebaikan dari mana saja. Mereka kan semua punya kebaikan. Memang dia salah, menyimpang, tapi kan ada kelebihannya. Kita ambil kelebihannya saja, kesesatan yang kita ambil. Yang ini menyimpang, begini-begini, maka kita berikan saja pada mereka kejelekannya, kita tidak ambil, kita ambil kelebihannya. Maka kita ambil kelebihan dari semua kelompok tersebut. Masya Allah. Kelihatannya bijak sekali. Undur maqala wala tandur man qal. Lihat ucapannya, jangan lihat orangnya. Walaupun orangnya mubtadi umbal, tapi kalau dia baik kita ambil kebaikannya. Sampai khutbah Jumat menyatakan walaupun dari syaitan kita ambil kebaikannya. Wallah. Apa alasannya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menangkap pencuri yang mencuri Baitul Mal, ditangkap, dilapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang tadi, jangan aku akan ajarkan kamu satu ajaran yang kalau kamu baca engkau akan dilindungi dari pagi sampai sore hari, kalau baca sore hari dilindungi sampai pagi hari. Diajarkan ayat kursi, disampaikan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, yang tadi malam pencuri yang sudah tiga kali datang itu ternyata datang mengajarkan begini, bagaimana ya Rasulullah sallam? Dikatakan sadaqaka wa huwa kadzub, dia benar kepadamu padahal dia sang pendusta. Ikhwan fillah na'azakumullah, kesimpulan dari si politikus ini berarti boleh ngambil kebaikan dari syaitan. Apakah maknanya boleh ngaji sama syaitan di pojok-pojok? Wallah, satu ulama pun enggak ada yang menyatakan boleh mengambil kebaikan dari syaitan. Yang ada sebaliknya, inna syaitan aduun lakum fahdharuhum. Syaitan itu musuh kalian, jauhilah. Lihat, Allah mengatakan jauhilah. Politikus ini menyatakan ambil ilmu daripadanya, ambil kebaikannya. bertentangan. Apakah ringan sururiyah ini? Ya hadza. Udahlah, kan yang penting kajian kitabnya sama usul salata. Apa? Bain. Oh iya, sama. Qul inna a'udzubikumullah astaghfirullahal azim. Aqrab kata Al-Barbahari. Itu tidak akan menampakkan sengatnya langsung, enggak akan. Dia sembunyi. Tapi ketika sudah dekat akan dicatek dengan dengan sengatnya. Pertama, usul salasa ini tauhid, la ilaha illallah, pembatal-pembatal, sampai kemudian kamu itu jangan terlalu kaku. Mulai. Ini enggak akan ditanya di kubur. Udahlah, jangan bahas masalah itu. Mereka juga muslimin. Mereka juga saudara kita. Mereka juga. Sampai dikumpulkan dalam daurah khusus di Bogor, dibiayai penuh oleh As-Safwah, dipanggil tokoh sururi besar. Adwes apa ada hasil rupa. Diajarkan ke sana, disuruh untuk ngajar, kalimatnya seperti itu, kurang lebih. Ya, ini sampai kapan kita harus bantah-bantahan? Sampai kapan kita harus tahdir-tahdiran? Sampai pada nangis semua. Wallah, pada nangis semua. Saya datangi Muhammad Wujud. Wujuduhu ka'adamihi. Kamu ikut. Ya, yang penting kan saya dapat kitab, katanya. Dibagi kitab memang. Yang penting dapat kitab. Dapat kitab dan dapat subhat. Terus, itu ikut nangis bersama mereka. Ondo itu kan beberapa orang saja. Terus maksudnya sampai dari mulai begitu menganggap remeh enggak ada apa-apanya, sampai berdebat. Sampai itu di majelis yang sama. Setelah disampaikan ucapan Syekh Rabi itu kan bukan ulama kibar, katanya. Masih ada ulama lain yang lebih kibar dari dia. Lah, sudah masuk berarti syubhatnya. Masya Allah. Dapat kitab dan dapat syubhat sururiyah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan jangan heran kalau suatu saat mereka kemudian terlibat masalah teroris. Jangan heran. Lu masa sih saat seperti itu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Saya ulangi lagi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa apa yang kalian lakukan dengan zikir dengan batu tadi, muftatihu babad dalalah, engkau sedang membuka pintu kesesatan. Pintu kesesatan pertamanya adalah masalah bid'ah yang ringan, bid'ah idhofiyah. Adapun apa yang mereka pegangi itu bukan bid'ah idhofiyah, bid'ah yang jelek, yang sangat na'udzubillah, yang syarran. Kenapa syar? Karena menyelisih ijma' para ulama. Ada satu kitab juga yang disuruh Syekh Khalid hafizahullah ta'ala, ijma' para ulama ahli sunnah dalam menyikapi, dalam kerasnya menyikapi ahli bid'ah. Ijma' berarti pemikiran sururiyah menyelisih ijma seluruh para ulama. Apa sama dengan bid'ahnya tadi, orang yang berzikir dengan batu-batu tadi, yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dengan kalimat, engkau merasa lebih benar dari mereka, dari Rasulullah dan para sahabatnya, atau engkau sedang membuka pintu kesesatan? Padahal bid'ahnya bid'ah idhofiyah. Sedang berzikir yang sunnah 33 kali supaya ngitungnya enggak salah pakai batu. Yang kata mereka ini kan masalah mursalah. Mau pakai ini, mau pakai alat, ceklik, enggak apa-apa. Ini kan masalah mursalah. Masih kita anggap itu kecil, ternyata Ibnu Mas'ud marah besar. Karena akan membuka pintu kebid'ahan. Kalau itu boleh, maka boleh pula kita beristihad dalam ibadah ini, dalam ibadah itu, dan terus berkembang. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang dilakukan oleh sururiyah bukan kecil. Perkara yang menyelisih ijma' para ulama. Akibat mereka menyelisih ijma' para ulama, konsekuensinya yang kedua adalah mereka akan berkata bahwa para ulama begini dan begitu. Kenapa? Itu tadi. Karena dia menyelisih ulama. Kalau ditegur oleh kaum muslimin ahli sunnah, dia enggak akan bisa menjawab kecuali dengan mengurangi atau mengkritik ulama itu. Itu kan syekhnya kan, itu kan bukan ulama kibar, itu kan ulama sighor. Kana bin na'zakumullah, atau dengan alasan ya itu kan dulu. Sekarang kan situasinya berbeda. Kana bin na'zakumullah, padahal apa yang kita katakan tentang Quran dan sunnah mereka juga paham bahwa ini baku Quran dan sunnah ila yaumil qiyamah. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dilarang duduk bersama mereka. Ba'da dzikra ma'a qaumil zalimin. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini bersama orang-orang zalim. Apakah sudah enggak berlaku lagi? Ya hadza ya sururiyin. Apakah enggak berlaku lagi sudah? Karena sekarang mayoritasnya ahlul bid'ah. Mayoritasnya orang-orang yang zalimin. Kalau kita praktekkan ayat ini, kita akhirnya enggak bisa duduk sama siapa-siapa. Jadi enggak perlu pakai ayat ini. Yang tegas ya, supaya jelas kesesatanmu. Supaya kaum muslimin salafiyin ini tidak bingung, kamu itu ahlussunnah bukan. Katakan yang tegas, enggak perlu. Ayat itu bukan satu, ada ayat lainnya juga yang seperti itu, yang mengandung makna yang sama. Untuk jangan duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berbicara lain. Nih, duitnya, mana kitabnya, nih, uangnya, mana ininya, selesai. Kalau udah bicara agama itu, diam. Saya punya guru, punya ulama, selesai. Ya, saya enggak butuh dari kamu. Tinggal. Ya, ngapain? Ya, untuk gantian dengar. Iya kan? Debat itu gantian dengar. Ya, saya dulu yang ngomong kamu dengar, habis itu kamu ngomong saya dengar. Ya, enggak. Ya, kamu mau dengar dari saya, alhamdulillah. Ya, kalau enggak mau, saya sudah sampaikan pada kamu, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Syekh Rabi, hafizahullah, menulis bantahannya terhadap mereka. Kita akan bacakan kalau masih ada waktu. Cuma karena kitab, mungkin kita dapat sedapatnya saja. Barakallahu fikum. Setelah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhirnya. Amma ba'd, kata beliau, fa inna Allah ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan, petunjuk, dan agama yang hak, yang diunggulkannya di atas seluruh agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Wa qad amara Allahu rasulahu bidda'wah ilaihi bil hikmah. Dan Rasulullah SAW telah mengajari mereka, telah mengajak manusia dengan dakwah beliau, bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Wal jidal billati hiya ahsan, dan bantahan-bantahan yang lebih baik. Kama amarahu bisad'i bil haqq, sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan kebenaran. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tegaskanlah apa yang Allah perintahkan padamu dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Menjauhlah dari kaum musyrikin. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah, dakwah dengan bantahan-bantahan yang hak, sampai diperintahkan bil jihad, memerangi kaum musyrikin, memerangi orang-orang kafir, dan juga memerangi orang-orang munafikin. Jahidul kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim. Perangilah, jihadilah orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Waghlub 'alaihim, dan ucapkanlah dengan ucapan tegas pada mereka. Bisayfi was-sina, juga diperintahkan berjihad dengan pedang dan tombak. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, hingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi dan agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalimat Allah yang menjadi paling tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi yang paling rendah. Maka qala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menegakkan perintah Allah ini, menegakkannya dengan sempurna, dan kemudian juga diikuti oleh para sahabatnya, menegaskan kebenaran, berjihad fisabilillah haqqa jihadihi, hatta atahul yaqin, sampai datang pada beliau suatu yang yakin, yaitu kematian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, kata Syekh Rabi, diikuti oleh para khalifah-khalifah yang lurus. Jahadul murtaddina fi jazirah, para khalifah-khalifah yang lurus juga melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, memerangi para murtaddin, orang-orang yang mengaku muslimin tapi enggak mau bayar zakat. enggak mau membayar zakah. Hatta qadaw ala harakatir ridda al-khatirah, sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berhasil menumpas munculnya gerakan murtad dari mereka, para mani'iz zakah, para penolak-penolak zakat. Tsumma hamalu liwa'al jihad, kemudian membawa bendera jihad setelahnya para khalifah-khalifah. Ila anha'il ma'murah, ke seluruh penjuru alamin. Hatta nasarahumullahu ala a'ta quwal kufr anadak, hingga Allah menangkan mereka dan berhasil membuka negeri-negeri kafir ketika itu, Romawi dan Persia, Al-Furs wa Ruman, dan lain-lain dari keduanya. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janji Allah yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti akan memapankan mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah mapankan orang-orang terdahulu sebelum mereka, dan niscaya Allah akan mantapkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridai untuk mereka, dan niscaya Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Mereka beribadah kepada-Ku dengan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir setelah itu maka merekalah orang-orang fasik. Wa kana amirul mu'minin, dan di antaranya amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu al-Abqari, yang dijuluki sang jenius. Alladhi a'azza Allahu bihi al-Islam, yang dengan khilafah beliau, dengan kepemimpinan beliau, Islam semakin mulia. Saddan mani'an, menjadi agama yang kokoh kuat, yang bentengnya sangat kokoh terlindungi. Mughlaqan, seakan-akan beliau adalah pintu yang kokoh kuat yang tidak akan bisa ditumbangkan. Fi wajhil fitan, di depan fitnah-fitnah, wal fasad wa syar, setiap datang fitnah, datang syar, datang penyimpangan, semua tidak berhasil memasuki kaum muslimin. Kenapa? Ada pintu, ada benteng yang kokoh, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fata'amara alaihi zanadiqah wal majus, mulailah mereka membuat rencana. Zanadiqah, kaum zindir, kaum sesat, wal majus, dan majusi, para penyembah api dari kaum Persia. Wa nafadhu tilkal mu'amarah bightiyalihi, maka mereka bikin rencana untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini strateginya mereka sejak dulu. Dilihat tokohnya siapa, maka tokohnya ditumbangkan. Qul inna a'udzubikumullah, biasanya yang namanya politikus menumbangkan dengan dua cara, kalau tidak dengan cara halus, dengan cara kasar. Menumbangkan dengan cara halus artinya menyesatkan, dibikin fitnah-fitnah. Siapa sih tokohnya partai anu atau organisasi anu? Siapa sih tokohnya kelompok ekstrim yang itu? Oh fulan. Datangi dengan wanita, dengan fitnah ini, fitnah harta, fitnah dunia, terus dikasih begini. Kalau tidak tumbang-tumbang ini. Kalau dia tidak mau, tidak kalah dengan fitnah wanita, tidak kalah dengan fitnah dunia, dengan fitnah harta, dengan fitnah miliar-miliar triliun, juga gak kena fitnah, gak bisa, gak ada cara lain. Urusannya bunuh. Khamidina azakumullah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jangan harap akan difitnah dengan dunia dan harta, jangan harap difitnah dengan yang seperti itu. Beliau justru tinggalkan semuanya yang dia miliki untuk agama ini, sehingga mereka melihat satu-satunya cara bunuh. Maka berpura-pura lah masuk Islam. Apa namanya? Desis, penyusup. Desis, kemudian berdiri di saf terdepan, sholat sekali dua kali sampai orang kenal, oh ini orang muslim, padahal budak-budak atau bekas budak dari kalangan majusi. Disuruh oleh tokoh-tokoh mereka, sampai kemudian terbunuhlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, syahid insyaAllah. Bahkan sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, beliau syahid. Ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud, beliau menyatakan ketika goyang Uhudnya bergerak, maka Rasulullah menyatakan uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud, tidak ada di atasmu illa nabiyun wasiddiqun wasyahidain, enggak ada di atasmu kecuali seorang rasul, seorang siddiq dan dua syahid. Siapa yang dimaksud yang di situ ikut waktu itu adalah Abu Bakar wa Utsman, Abu Bakar, Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib tidak syahid, beliau juga syahid. Tetapi artinya dalam kisah itu tidak ada Ali dan tidak ikut ketika itu. Fa ankasara biqatlihi dzalika babal muhkam. Maka dengan terbunuhnya terbukalah pintu benteng yang kokoh sekali terbuka. Mulai masuk setelah itu fitnah-fitnah setelah Umar terbunuh. Fadabbatil fitanu wa tasarrabat ila suhubil muslimin. Mulailah masuk merambat berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan ke barisan muslimin. Fi ahdil khalifatir rasyid, di zaman khalifah yang ketiga yaitu khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wastafhala amraha hatta addat ila qatl hadhil khalifah. Hingga sampai fitnah itu semakin besar sampai terbunuhnya khalifah Uthman ibn Affan. Falaqa rabbahu syahidan madluman. Maka berakhirlah beliau dengan syahid terzalimi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan ketika bicara tentang fitnah, maka Nabi menyatakan ini orangnya. Orang ini akan terbunuh secara madlum. Maka didatangi, dilihat karena pakai kutrah, tidak diketahui siapa, dilihat siapa, ternyata faidha huwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mata nafah wajara bisababi hadhi alfitan ma jara bain alkhalifah ar-rashid ar-rabi' Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi pada Uthman ibn Affan terjadi pula pada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, yang juga menghadapi fitnah-fitnah. Dari siapa? Umar bin Khattab dibunuh oleh penyusup yang mengaku muslimin. Uthman bin Affan terbunuh oleh siapa? Oleh hizbiyin, para politikus, para pemberontak, para hizbiyun, para demonstran. Kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh siapa? Oleh Khawarij, ahli bid'ah semua. Lawannya Uthman, ahli bid'ah. Lawannya Ali bin Abi Thalib, ahli bid'ah. Lawannya para khalifah yang lurus, ahli bid'ah. Lawannya Abu Bakar Siddiq siapa? Orang yang mengaku muslimin juga, tapi menolak zakat. Yang menyerang atau yang memusuhi Umar bin Khattab, mengaku muslim juga, padahal pemikirannya Majus. Yang membunuh Uthman bin Affan mengaku muslimin juga, tetapi tidak terima, punya pemikiran yang takfiri, kalau tidak adil tumbangkan saja. Berarti musuh-musuh para khalifah yang lurus adalah ahlul bid'ah. Syekh Rabi hafizahullah membawa mukaddimahnya ini supaya kalian tahu bahwa penyimpangan sururiyah bukan kecil, bukan remeh, azim, perkara besar. Artinya kita menyikapi orang yang merupakan musuhnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, musuhnya para khalifah yang lurus, musuhnya para sahabat, musuhnya Rasulullah SAW, kita rangkul, kita ajak berbaik-baikan dengan mereka. Kok kurang ajar? Kamu siapa? Pengikutnya siapa? Pengikut Nabi, pengikut khalifah-khalifah yang lurus. Khamilina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Wajara bisababi hadhihi alfitan ما جرى بين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان. Akhirnya akibatnya terjadi pula di zaman Ali bin Abi Thalib. Muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran buntut dari kejadian pembunuhan Uthman, terjadi fitnah antara Ali dengan Uthman radhiyallahu taala anhuma. Kulluhum mujtahid, semua mereka berijtihad. Siapa yang musib ajran memiliki dua pahala, siapa yang tepat ijtihadnya dan siapa yang keliru ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Uthman ibn Affan terbunuh oleh Khawarij. Beritanya berjalan lambat, tidak seperti berita hari ini zaman global, lambat, berminggu-minggu bahkan lebih dari satu bulan dua bulan. Sedangkan di Madinah tidak mungkin bisa kosong dari pemimpin, iya kan? Pemimpin harus ada, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 40 tahun dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. 40 tahun dengan pemimpin yang zalim lebih ringan, lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Sehingga saat itu baru sehari atau dua hari mereka sudah gelisah. Ketika Jumat tidak ada yang mengimami Jumat, karena biasanya adalah khalifah, maka mereka bingung sampai lewat waktu. Kalau di sini mungkin jamnya sudah jam 1, jam 2 masih belum ada. Khamidin a'azakumullah, gelisah mereka mencari-cari. Ali bin Abi Thalib ketakutan, khawatir dia yang akan ditunjuk. Karena waktu itu ketika dipilih oleh Umar bin Khattab 6 orang untuk dipilih sebagai khalifah, sampai terpilih terakhir 2 orang, Utsman dengan Ali. Dibawa dua-duanya dan kemudian disuruh memilih 2 orang ini. Sehingga ketika terpilih Utsman, mereka berpikir kalau setelah Utsman berarti Ali otomatis. Maka dicari, aina Ali, aina Ali. Diketemukan Ali dan kemudian karena terpaksa harus menyelesaikan salat Jumat, dia kerjakan salat Jumat. Setelah beliau salat Jumat, mereka semua menyatakan, kami ridho. Semuanya ridho dengan khalifah Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu itu diminta untuk imami, bukan diminta untuk menjadi khalifah. Ternyata mereka kemudian memilihnya sebagai khalifah. Selesai. Khamidina azakumullah kumusliminya sahur mati. Baru setelah sekian hari Ali bin Abi Thalib memimpin sebagai khalifah, baru terdengar beritanya oleh Muawiyah. Hah? Utsman terbunuh. Kerahkan pasukan yang besar. Kita cari pembunuh mereka, kita kisos mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana wa la yusrif fil qatl." Siapa yang terbunuh secara zalim, secara madlum, dibunuh oleh mereka secara zalim, maka keluarganya berhak menuntut qisas. Pasukan besar dari Syam datang. Dan memang pasukan Syam terkenal ketika itu. Pasukan yang berdiri di perbatasan, yang siap untuk melawan orang-orang kafir. Balik dengan pasukan besar, sampai di Madinah sudah beda keadaan. Keadaan sudah berbeda. Maka mereka meminta untuk berbaiat kepada Ali, baru diselesaikan urusan para pembunuh Utsman. Kata beliau, pembunuh Utsman dulu selesaikan, baru kemudian aku mau bayat. Qanibidina azakumullah, walaupun dua-duanya mujtahid, walaupun disebutkan ada yang mujtahidnya musib, ada yang mukhti, tetapi yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Pertanyaannya, sebab apakah terjadi fitnah di antara para sahabat? Sebab siapa terjadinya fitnah di kalangan para sahabat? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mereka rangkul. Penyebabnya adalah ahlul bid'ah yang dianggap remeh oleh sururiin, oleh hizbiin, oleh ikhwaniin, yang dianggap kecil. Enggak apa-apa kan mereka walaupun punya kesalahan, tapi mereka punya kelebihan. Kelebihannya memecah belah salafiyin. Apa kelebihannya? Memecah belah ahlu sunnah. Datang ke Yaman memecah belah salafiyin Yaman. Datang ke Indonesia memecah belah salafiyin Indonesia. Datang kemana saja memecah belah, sebagaimana mereka dulu memecah belah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan bin na'azakumullah, thumma taharrakat fitnah ahli bid'ah al-khawarij. Maka bergeraklah fitnah yang pertama dari fitnah para demonstran tadi, berubah menjadi bentuk aliran tersendiri yang dijuluki dengan khawarij, aliran pemberontak, walaupun yang dimaksud adalah pemahamannya mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dengan dosa-dosa, kemudian menghalalkan darah mereka. Alladzina wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ijtihadihim fil ibadah. Yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang jelek walaupun mereka sungguh-sungguh dalam ibadah. Bi annahum, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Digambarkan pula oleh Rasulullah SAW dengan bahasa syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Bayangkan, sejelek-jelek makhluk. Digambarkan pula oleh Rasulullah SAW, syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Mereka juga digambarkan dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mereka juga digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Sama Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat uqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemui mereka. Fa inna liman qatalahum ajran 'azima, ajran 'indallah, karena siapa yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak berkompeten untuk membunuh, tunjukkan kepada orang yang berkompeten. Ini Pak khawarijnya, tangkap ini orang. Khana bin azakumullah, masa kita ikut andil untuk ditangkapnya seorang dai? Iya, karena kamu keracunan sururiyah. Jadi begitu. Ini urusannya adalah kesesatan, penyimpangan, fitnah. Mereka itu mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Mereka itu dalam keadaan ahlul bid'ah wa dalalah, memfitnah, membikin syubhat, membikin kacau, membikin rusak pemahaman kaum muslimin. Kemudian ada orang yang menangkapnya, kamu lindungi. Jangan. Masa kita laporkan, nih polisi sama orang ini masih baikkan orang ini, lihat sholatnya, ibadahnya, puasanya, lah polisi ini tiap hari minum khamr di sini di situ, katanya mereka. Apa kita jawab? Kamu keracunan hizbiyah, tidak bisa membedakan mana yang lebih jelek antara kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, dan itu pun oknum, bukan seluruh mereka, dengan kebid'ahan yang dilakukan oleh khawarij. Baca hadisnya, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Disebutkan syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, kata Nabi. Digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu dapati. Khonibdina'azakumullah, apakah terlalu keras? Ini ucapan Rasul, ucapan hadis. Khonibdina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita menganggap terlalu keras, berarti racunnya masih sisa pada kita. Racunnya sururiyah. Emang racun mereka ini di Indonesia subur. Ada piik-piik yang mana itu? Ini apa itu? Kasian, kasih makan dulu. Kenapa laku di Indonesia subur? Karena memang jiwa orang Indonesia itu jiwa ketimuran. Hatinya itu masya Allah, berperasaan sangat. Sehingga ketika lihat seluruh, wah ini paling bagus ini, bijak. Bijak ke sana, bijak sini, bijak situ, bijak mana-mana, bijak ke khawarij, bijak ke Syiah, bijak ke Ikhwaniyah, bijak ke Hizbiyin, bijak ke mana saja. Khonibdina'azakumullah, sehingga subhanallah, orang yang belum kenal sururiyah saja sudah kayak sururi. Saya pernah datang di Ambon, ini adalah satu lagi yang aneh lagi. Masih di pedalaman Lombok sana, saya nyampaikan pemahaman ahlu sunnah dan membantah Syiah. Tiba-tiba orang itu berkata, kenapa sih kita harus bantah-bantahan dengan Syiah? Ustaz, saya mau tanya, gimana kalau Syiah itu anggap saja mazhab kelima? Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, Hambali, Syafi'i, dan Syi'i. Selesai kan? Anggap aja mazhab yang kelima, kemudian kita tidak beribut, tidak berkelahi, tidak bertikai. Anda bilang ini sururi sebelum sururi ini. Dia belum kenal dengan Boro-boro Muhammad Surur. Kenapa? Karena memang munculnya itu dari jiwa-jiwa yang kayak gitu, jiwa-jiwa ketimuran itu tadi, sehingga ketemu sururi itu klop. Ikhwanibdina'azakullah, muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam mukaddimah kitabnya tentang Naqdir Rijal, Manhaj Ahlus Sunnah fi Naqdir Rijal. bahwa sifat-sifat yang digambarkan oleh Rasulullah tadi, mimma fihi a'zam ibratan liulaika du'at ila taqarub. Ini ucapan Syekh Rabi, sehingga saya tidak menambahin dari apa ucapan beliau, kecuali saya terangkan bahwa itu ucapan saya. Kata Syekh Rabi, mimma fihi a'zam ibratan liulaika du'at ila taqarub. Ini menunjukkan sebesar-besar pelajaran untuk mereka, para du'atut taqarub, da'i-da'i yang ingin mengakurkan. Taqarub itu yang takrib, mendekatkan sunnah dengan syiah, mendekatkan khawarij dengan murjiah, mendekatkan semua ahli bid'ah, itu namanya du'atut taqarub. Kata beliau, ini sebagai pelajaran penting, pelajaran besar buat mereka, para da'i ila taqarub, da'i yang mengajak untuk mendamaikan ahli sunnah dengan ahli bid'ah, mengakurkan antara ahli sunnah dengan khawarij, wa ta'atuf ma ahli bid'ah, dan orang-orang yang ingin ta'atuf untuk berbaik-baikan dengan ahli bid'ah. Syarrun minhum wa akbath wa ashad kaidan wa makran, bahkan sebagian mereka ingin mendamaikan ahli sunnah dengan ahli bid'ah yang jauh lebih jelek daripada khawarij. Saya tanya sekarang, khawarij yang waktu itu di hadapan Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka lakukan dari kesalahan mereka? Qul inna a'udzubikumullah. Yang mereka lakukan adalah penentangan terhadap penguasa sebagaimana khawarij seumumnya. Tetapi semuanya mereka kerjakan. Salat mereka rajin, puasa mereka rajin, ibadah mereka rajin, haji mereka rajin, semua. Bahkan mereka menganggap para sahabat-sahabat yang lain adalah mulia. Sahabat yang dikatakan yang fitnah cuma beberapa mereka disebut saja. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sekarang khawarij yang sekarang, apa yang terjadi pada mereka? Mengerikan. Mereka ingin mendamaikan, mengakurkan bukan hanya dengan khawarij, dengan yang lebih jelek dari khawarij. Kalau khawarij dikatakan syarrul khalqi wal khaliqah, bagaimana dengan syiah rafidah? Bagaimana kira-kira dengan syiah rafidah? Syiah rafidah adalah yang na'udzubillah sudah menuhankan Ali bin Abi Thalib, sudah mengingkari nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW, sudah mengingkari Al-Quran, sudah mengingkari semua apa yang dikatakan oleh para sahabat, kecuali 3-2 orang. Bayangkan, ini syiah rafidah. Tetapi ikhwanul muslimin dengan jargonnya nata'awan fima tafakna wa na'tadir ba'dan fima talafna, bisa akur dengan syiah rafidah. Kami terus berupaya untuk mendekatkan kami dengan syiah rafidah, untuk bisa bersatu. Du'at ila taqrib. Yang kesalahan berikutnya adalah yang ngaku salafiyin membela ikhwaniyin. Ini sururiyin. Membela ikhwaniyin. Qul inna a'udzubikumullah. Kata beliau, faqatala aliyun haula'i kama amara Rasulullah SAW. Maka Ali pun memerangi mereka sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Membunuh mereka, membantai mereka. Kata Nabi, "Lau adraknahum laqatalnahum qatl 'ahd wa iram." Oh, kama qala sallallahu. Kalau aku temui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Demikian pula dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Rabi, "Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum." Bunuhlah mereka di manapun kamu temui mereka. Maka Ali bin Thalib berkata dengan kalimat yang terkenal, "La uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah." Wallah, demi Allah, akan aku perangi mereka hingga tidak tersisa 10 orang pun. Maka diperangilah mereka dan benar-benar tidak tersisa 10. Hanya tersisa 9 orang. Tsumma dhaharat fitnatur rafdi waz zannaq dan seterusnya. Kemudian setelah itu muncul ahli bidah yang lain, dan kita akan baca sikap-sikap para sahabat terhadapnya dan kemudian bandingkan dengan sikap Muhammad surur dan sururiyin sepanjang masa. Wassalatu taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da dzuhur sedikit, kemudian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.